إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan ini. Yang mana pada hari ini kita telah menginjak di tanggal 17 dari bulan Ramadan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh yang telah kita kerjakan, menutupi kekurangannya dan menyempurnakan apa-apa yang kemudian kita lalai darinya. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik serta kekuatan darinya agar kita mampu kemudian mengerjakan puasa Ramadan yang masih tersisa kurang lebih 13 hari ke depan, memberikan kita kekuatan, semangat, dan tekad untuk kemudian bersama-sama mengerjakan berbagai macam ketaatan di bulan ini. Sebagaimana yang telah dimaklumkan, maka pada kesempatan pagi hari ini sampai menjelang waktu zuhur, kita akan membahas tentang bertahap di dalam menuntut ilmu. Bertahap di dalam menuntut ilmu. Dan pembicaraan kita ini akan saya bagi menjadi 5 poin utama. Pembicaraan kita ini akan kita bagi menjadi 5 poin utama. Poin yang pertama adalah pengertian dari ilmu. Apa yang dimaksud ilmu? Secara istilah maupun secara makna bahasa. Yang kedua, pembahasan kita yang kedua adalah 2 macam ilmu. Bahwasanya di sana ada ilmu yang bermanfaat, sekaligus ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita akan membicarakan tentang keutamaan mempelajari ilmu. Setelah kita definisikan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu, maka kita akan berusaha untuk mengetahui keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan keutamaan-keutamaan tersebut hati kita akan tergerak dan semangat kita akan menyala untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, kita akan bahas tentang fase-fase atau tahap-tahap di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ada tahapannya, ada fase-fasenya yang mesti dijalani, mesti ditempuh. Agar kemudian seseorang bisa berhasil dan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dari proses dia mempelajari ilmu syar'i. Kemudian yang kelima dan ini yang terakhir dari pembahasan kita adalah contoh-contoh yang dijalani oleh para ulama kita dalam tahapan-tahapan mereka untuk menuntut ilmu. Contoh-contoh yang telah dijalani oleh para ulama kita di dalam menuntut ilmu. Setidaknya akan saya bawakan 3 contoh atau 3 kisah terkait dengan tahap-tahap di dalam menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan dengan kisah tersebut kita bisa tahu bahwasanya pertama, tahap di dalam menuntut ilmu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para ulama. Jadi pembahasan kita pada hari ini bukan pembahasan yang mengawang-awang atau mengada-ada, tapi bahkan pembahasan ini adalah pembahasan yang telah dijalani oleh para ulama. Dan yang kedua, mudah-mudahan setelah kita mendengar kisah-kisah yang terjadi di antara para ulama dalam proses mereka menuntut ilmu, kita bisa punya gambaran tentang betapa pentingnya bertahap di dalam menuntut ilmu syar'i. 5 pembahasan pokok ini yang dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan memulainya. Yang pertama, pengertian dari ilmu. Sebagaimana kata di dalam bahasa Arab, maka mereka memiliki 3 kemungkinan makna. Baik makna secara bahasa atau makna secara istilah, istilah syar'i maksudnya, atau makna menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan yang biasa diistilahkan oleh para ulama, yang disebut dengan hakikat, hakikatul lughawiyah, hakikoh syar'iyah, dan hakikoh urfiyah. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu yang sekarang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap kata ilmu dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ilmu itu lebih tertuju kepada pengetahuan. Ilmu secara makna bahasa adalah lawan kata dari al-jahlu, kejahilan. Ilmu secara bahasa maknanya adalah lawan dari al-jahlu, kejahilan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan makna ilmu secara bahasa, jadi makna ilmu secara bahasa, kita belum bicara tentang makna ilmu secara syar'i. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau, kitab Kitabul Ilm, beliau mengatakan ilmu idraku usyain, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan ilmu, kata Syekh Utsaimin ketika beliau mendefinisikan makna ilmu secara bahasa. Jadi kalau kita ditanya misalnya, ibu kota Jawa Barat apa? Kita jawab Bandung. dan memang secara kenyataannya ibu kota Jawa Barat adalah Bandung, maka itu ilmu. Tapi kalau misalnya kita ditanya ibu kota Jawa Barat apa, kita katakan saya tidak tahu, maka itu kejahilan, yakni tidak mengetahui, lawan dari mengetahui. Kalau ditanyakan ibu kota Jawa Barat apa, dia menjawab Semarang, betul enggak ini? Ditanya ibu kota Jawa Barat apa, dia jawab Semarang, maka ini kata para ulama adalah kejahilan yang bertingkat, jahil kuadrat. Dia menjawab sesuatu tanpa memiliki ilmu. Tidak dia katakan saya tidak tahu, akan tetapi dia berani-beraninya menjawab terhadap apa yang tidak dia ketahui. Ini namanya jahil kuadrat, jahil murakkab. Kalau ditanyakan ibu kota Jawa Barat apa, dia katakan kalau tidak Bandung, mungkin Semarang. Ini juga bukan ilmu, karena dia ragu. Ragu bukan ilmu. Ibu kota Jawa Barat apa? Kalau tidak Semarang, mungkin Bandung. Ini bukan ilmu. Ini adalah keraguan. Ini adalah syak. Maka ketika ditanya ibu kota Jawa Barat apa, dia katakan Bandung, itu ilmu secara makna bahasa. Adapun secara makna syar'i, istilah, ketika dikatakan ilmu, maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mendefinisikan ilmu dengan mengatakan ilmu adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam berupa keterangan dan petunjuk. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ilmu adalah segala sesuatu yang bersumber, yakni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yakni Muhammad alaihi salatu wassalam berupa keterangan dan petunjuk. Definisi Syekh Utsaimin ini bagus sekali. Ia menunjukkan kebaikan insyaallah dari sisi beliau. Ketika beliau mendefinisikan ilmu secara makna istilah, ilmu adalah segala sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, maka ini menunjukkan bahwasanya pemilik ilmu secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki ilmu secara mutlak, yang ilmu itu dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia halangi dari siapa saja yang dia kehendaki. Dan ilmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan berupa ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu milik Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang Dia turunkan, dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kebagusan pendefinisian ilmu oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ilmu adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Ucapan Syekh Utsaimin, segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, ini memberikan pembatasan. Ini memberikan pembatasan. Ketika disebutkan bahwasanya ilmu seluruhnya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu yang menjadi pokok pembicaraan secara syariat adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Karena begini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kepandaian seseorang di dalam menghitung, kepandaian seseorang di dalam menghitung, yakni matematika, atau kepandaian seseorang di dalam membaca atau berbahasa, ada sebagian orang yang pandai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Cina mungkin, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Maka kepandaian orang-orang berbicara bahasa ini itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang ciptakan bahasa-bahasa itu, dan dialah yang mampukan manusia untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Iya. Akan tetapi, ketika yang kita bicarakan di sini adalah ilmu secara makna istilah syar'i, maka Syekh Utsaimin memberikan pembatasan bahwasanya ilmu secara makna syariat adalah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Maka keluar dari makna ilmu syar'i, misalnya ilmu tentang bercocok tanam, ilmu tentang membuat senjata, ilmu tentang membuat rumah, atau yang semisalnya, maka keluar ilmu-ilmu ini dari lingkupan makna ilmu syar'i. Padahal ilmu-ilmu ini semua, membuat senjata, membuat rumah, atau yang selainnya, ilmu-ilmu ini semua adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki ilmunya dan dia ilhamkan kepada hamba-hambanya. Makanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyarankan sebagian sahabatnya untuk melakukan penyerbukan silang. Jadi ada pohon kurma jantan dan ada pohon kurma betina. Ada pohon kurma jantan dan ada pohon kurma betina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan masukan kepada para sahabatnya, mengapa tidak kalian lakukan penyerbukan silang? Adik-adik yang sudah belajar IPA, khususnya pembelajaran biologi, mengetahui apa yang namanya penyerbukan silang. Ya? Dari benang sari kepada putik. Betul? Penyerbukan silang. Para sahabat, karena sifat mereka yang mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung mereka lakukan penyerbukan silang. Ini sifatnya sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Mengapa kalian tidak melakukan penyerbukan atas pohon-pohon kurma ini?" Maka mereka bersegera untuk melakukan penyerbukan silam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahkan pada tahun itu panen kurma gagal. Sudah barang tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Panen kurma gagal. Sahabat-sahabat tersebut mengadukan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika kami melakukan penyerbukan silam, malah yang terjadi gagal panennya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan sebuah kalimat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Maka dari kisah ini bisa kita tahu bahwasanya ilmu pertanian walaupun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, dari kisah ini bisa kita tahu walaupun ilmu pertanian walaupun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Definisi ini penting. Kenapa kita katakan definisi ini penting? Ketika kita berbicara tentang ilmu dalam makna syariat, adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, maka ini menjadi sebuah pendefinisian yang sangat penting terkait dengan sikap kita ketika kita berbicara tentang ilmu dan keutamaan ilmu berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka pujian tersebut tertuju kepada ilmu agama. Saya ulangi, kenapa definisi ini sangat bagus? Karena definisi ini menjadi panduan atas diri kita ketika kita berbicara tentang keutamaan ilmu, dan yang kita nukil adalah ayat Al-Quran maupun As-Sunnah, yang kita nukil adalah Al-Quran dan hadis, maka pembicaraan tentang ilmu dan pujian tentang ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tertuju kepada ilmu syar'i, ilmu agama, bukan tertuju kepada ilmu dunia. Walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya tidak penting untuk mempelajari ilmu dunia, saya tidak katakan begitu. Tapi setiap sesuatu mesti ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Makanya adalah sebuah kezoliman kalau kemudian misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalibul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Maka makna ilmu di sana misalnya dibawa kepada makna ilmu fisika. Makna ilmu di sana dibawa kepada makna ilmu teknik. Hadis dalam lafaz tersebut makna ilmunya dibawa kepada makna ilmu pengobatan. Adalah sebuah kezoliman dan keluar dari batasan-batasan syar'i. Ini harus kita peringatkan. Dan sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan ilmu dunia, tidak. Tapi setiap tempat ada pembicaraannya. Dan tempatkanlah sesuatu sesuai dengan tempatnya. Definisi Syekh Utsaimin bagus sekali. Ilmu syar'i adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Bagus sekali. Berupa keterangan dan petunjuk. Karena syariat Islam, kalau kita buka Al-Quran maupun As-Sunnah, kita buka Al-Quran maupun hadis, maka dia kalau mau kita kelompokkan menurut cara pengelompokan ini, dia hanya terbagi menjadi dua. Kelompok pertama berupa keterangan, dan kelompok kedua berupa petunjuk. Kita bisa punya banyak cara untuk mengelompokkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita ambil pengelompokan seperti ini, maka Al-Quran maupun As-Sunnah ketika dikelompokkan, maka kelompoknya yang pertama keterangan dan yang kedua petunjuk. Simak baik-baik. Apa yang terjadi pada masa yang lalu tentang kisah para nabi dan rasul. Betul ya? Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang berupa pengkhabaran hari kiamat, nikmat surga, azab neraka, itu semuanya keterangan. Adapun itu bagian pertama. Adapun perintah untuk mengerjakan sesuatu, larangan untuk mengerjakan sesuatu, ganjarannya, azabnya, atau yang selainnya, itu petunjuk. Hanya ada dua, perintah atau petunjuk. Tidak ada yang ketiganya. Kalau kita bagi berdasarkan pembagian ini, berupa perintah, maaf, berupa keterangan ataupun petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan kalamnya telah sempurna, kalamnya yakni Al-Quran, Al-Quranul Karim telah sempurna. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa tammat kalimatir rabbi sidqan wa adlan. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adlan. Kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna, dan dia telah tersifati sebagai kalimat yang jujur dan juga kalimat yang adil. Jujur dalam apa? Jujur dalam pemberitaannya. Adil dalam apa? Adil di dalam perintah maupun larangannya. Iya. Ini definisi ilmu secara syar'i. Iya. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yakni dua macam ilmu, ya. Dan dua macam ilmu ini, ya, ini dibagi berdasarkan sudut apa yang mesti kita pelajari. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu bisa dibagi pembagiannya dengan berbagai macam cara. Misalnya, cara yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Cara yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada? Ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Contoh ilmu yang tidak bermanfaat apa? Ilmu sihir. Sihir kan dipelajari ya. Sihir itu dipelajari. Sihir itu dipelajari. Ada yakni tahapan-tahapan, cara-cara yang mesti dilewati sehingga orang tertentu bisa menyihir misalnya. Dan ilmu sihir ini gak membawa manfaat. Bahkan ilmu sihir ini menjatuhkan pelakunya kepada kesyirikan, bahkan kekufuran. Iya. Ilmu mencuri atau mencopet. Mencopet itu butuh ilmu supaya gak ketahuan. Mulai dari strateginya, mulai dari mengalihkan perhatian orang-orangnya. Makanya ketika ada orang-orang yang, ketika ada orang dicopet, dia gak sadar karena teralihkan perhatiannya. Ilmu mencopet bukan ilmu yang bermanfaat. Dan beraneka ragam ilmu-ilmu yang tidak membawa manfaat. Ada juga ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, bahwasanya di setiap kesempatan pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka ilma nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersirat bahwasanya di sana ada ilmu yang bermanfaat dan itulah yang kita minta, dan di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa pada kesempatan yang lain, wa a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Jadi ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak membawa manfaat. Ilmu yang bermanfaat kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu yang tidak membawa manfaat, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembagian yang pertama. Ada juga yang membagi ilmu berdasarkan apa yang seharusnya kita ketahui. Kita ini sebagai seorang muslim, ada ilmu yang hukumnya aini, yakni fardu ain, wajib atas kita semua mengetahuinya, mempelajarinya, tidak terkecuali siapapun juga dia wajib mempelajarinya. Ini ilmu yang tersifati sebagai ilmu yang hukumnya fardu ain. Adapun yang kedua, ilmu yang tersifati memiliki hukum kifai, yakni fardu kifayah secara hukum. yang maknanya apabila ada di antara kita yang telah mempelajarinya, maka bagi yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Ini ilmu yang tersifati sebagai fardu kifayah. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu yang hukumnya fardu ain? Ilmu aini adalah ilmu yang kemudian berhubungan dengan yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam ini seseorang muslim dia wajib mengetahuinya. Seorang muslim dia wajib mengetahuinya tanpa terkecuali. Dan kita tahu ya, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan banyak juga ulama yang meriwayatkan hadis ini, tentang pertanyaan yang akan ditanya oleh dua malaikat yang dimunkar dan nakir kepada penghuni kubur. Setelah penghuni kubur itu ditinggalkan oleh orang-orang yang menghantarkannya ke dalam kubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didudukkan jasad tersebut oleh dua malaikat tadi, kemudian ditanya, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kemudian ada sebagian orang yang sanggup menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Begitu ya. Tapi ada sebagian orang yang tidak sanggup menjawab. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Dia katakan, A-U, A-U, A-U. Yang ini dia tidak sanggup menjawab. Ketika ditanyakan, apa agamamu? Dia menjawab dengan gelagapan, A-U, A-U, A-U. Ketika ditanya, siapa nabimu? Pun dia menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian di penghujungnya dia mengatakan, aqulu kama yaqulun, aku ucapkan seperti itu sebagaimana mereka mengucapkan. Yakni dia mengucapkan hanya sekedar ikut-ikutan. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama kita, semisal Syekh Saleh Al-Syekh, dalam syarah beliau terhadap kitab Tiga Landasan Utama, beliau mengatakan ini menjadi dalil bahwasanya tiga perkara ini wajib ain untuk dipelajari setiap muslim. Mengetahui Allah, mengetahui agama Islam, dan mengetahui nabinya dengan dalil-dalil syariat. Wajib ain, kata Syekh Saleh Al-Syekh, untuk kita pelajari tiga perkara ini, yakni mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang agama kita, mengetahui tentang rasul kita secara dalil-dalil syariat. Makanya para ulama sebelum Syekh Saleh Al-Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, yajibu alaina, wajib atas kita, untuk mengetahui tiga perkara ini, yakni mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah wa ma'rifatud dinil Islam wa ma'rifatun nabi bid dalil, dengan dalil, bukan dengan ikut-ikutan. Kalau dengan ikut-ikutan, begitulah saya mengatakan sebagaimana apa yang telah mereka katakan. Jadi rukun Islam, dari sini bisa kita tahu, rukun Islam wajib dipelajari, rukun iman wajib dipelajari, dan dia fardu ain, hukumnya atas setiap muslim. Kalau kemudian datang pertanyaan, Ustaz, rukun Islam kan banyak, 5, rukun iman ya juga banyak, 6, berarti 5 ditambah 6, 11. Bagaimana caranya saya memulai, atau dari mana saya memulai dari 11 ini? Apakah saya mulai dari pembahasan qada dan qadar, dan qada dan qadar adalah pembahasan dalam rukun iman? Apakah saya memulai pembahasannya dari beriman kepada malaikat, dan pembahasan beriman kepada malaikat adalah rukun iman? Apakah saya memulai dari pembahasan tentang manasik haji, manasik umrah, haji dan umrah ada dalam rukun Islam, atau dari yang mana kita memulai? Mungkin datang pertanyaan seperti itu. Dari mana kita memulai? Dari yang 11 ini. Kalau dikatakan wajib atas kita untuk mempelajari 11 ini, dari mana kita memulai? Ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'az bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkisah, ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Yaman. Jadi Rasul mengutus Mu'az bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Tujuannya agar Mu'az berdakwah di negeri Yaman. Dan Yaman itu jauh, dari Madinah itu jauh. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mewasiatkan kepada Mu'az bin Jabal, "Innaka ta'ti qaum min ahlil kitab." Hei Mu'az, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada Mu'az bahwasanya orang yang akan beliau hadapi adalah sekelompok ahli kitab. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan gambaran bahwasanya kaum yang akan dihadapi oleh Mu'az adalah ahli kitab? Rasul mengatakan, "Faltakun awal," maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan mengimani bahwasanya aku adalah Muhammad Rasulnya. Maka inilah nasihat Rasul kepada Mu'az, yang kalau kita aplikasikan untuk kita pada hari ini, maka yang pertama kali semestinya kita pelajari adalah perkara yang dapat meluruskan tauhid kita, dan hal-hal yang kemudian bisa menguatkan itu semua. Mempelajari perkara tauhid adalah hal yang pertama kali menjadi prioritas atas diri kita. Nanti akan kita bacakan nasihat dari seorang ulama, Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Tentang yang pertama kali harus kita pelajari ini apa? Supaya enggak salah langkah. Kita akan bacakan ucapan Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan dari kitab beliau Ma'alim fi Thariq Thalibil Ilm. Saya hanya mengisyaratkan saja di sini bahwasanya di sana ada ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, yang hukumnya aini, fardu ain. Dan di sana ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yang apabila salah seorang di antara kita telah mempelajarinya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Misal mempelajari ilmu waris, ilmu hadis, atau yang semisal dengan itu. Saya ingin berikan sebuah kasus yang menarik, yang mana dari satu objek dia bisa memiliki dua hukum. Sebuah ilmu dia bisa memiliki dua hukum. Dari satu sisi dia ain, dari sisi yang lain dia kifayah mempelajari Al-Quran. Dan kita ini bernaung di bawah rumah tahfid Al-Jazari. Begitu ya, rumah tahfid. Yang diantara kesibukan kita adalah berusaha untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, kalau ada sesuatu yang dalam usia kita ini mesti kita sibukkan, yang mempelajari Al-Quran diantaranya. Kalau di sana ada proyek yang mesti dimakmurkan, ya diantaranya proyek mempelajari Al-Quran. Kalau di sana ada perniagaan yang mesti disemangati, ya perniagaan di dalam makna mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quranul Karim. Para ulama menyebutkan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim itu sangat banyak. Saya ulangin, ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim itu sangat banyak. Imam Suyuti menyebutkan hampir 100. Az-Zarkasi lebih dari itu. Badruddin Az-Zarkasi menyebutkan lebih dari itu. Bahwasannya di sana ada nasikh mansukh, di sana ada makiyah madaniyah, di sana ada am khas, muhkam mutasyabih, macam-macam. Saya lupa siapa yang nyebut, tapi ucapan ini dinukil oleh Imam Az-Zarkasi. Beliau katakan, beliau nukil ulama yang lain, saya lupa siapa nama ulamanya, tapi ini dinukil oleh Imam Badruddin Az-Zarkasi dalam kitab beliau. Az-Zarkasi menyebutkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim ini kalau kemudian mau dikelompokkan berdasarkan cabang-cabang ilmu, maka tidak mungkin bisa dikelompokkan, yakni tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena kita berbicara tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala pemiliknya maha sempurna. Ketika kita berbicara tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berkalam adalah Allah dan dia maha sempurna, maka mustahil untuk membatasi pengilmuan tentang kalam Allah. Begitu. Lalu apakah tentang seluruh Al-Quran wajib kita pelajari? Mulai dari nasikh mansuhnya, amkhosnya, muhkam mutasyabihnya, atau yang lainnya. Apakah itu semuanya harus kita pelajari? Kita katakan tidak. Kita menukik kepada contoh nyata. Al-Quranul Karim. Di sana ada ilmu tajwid dan makharijul huruf. Misal, tajwid dan makharijul huruf. Tentang bagaimana mengatur lisan kita ini agar benar di dalam membaca Al-Quranul Karim, supaya tidak terjadi kesalahan, yang kesalahan itu terjatuh kepada kesalahan yang fatal. Saya gak tahu rumah tahfidz kita udah bahas belum lahan jali dan lahan khafi. Belum ya? Udah. Ada dua kesalahan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau kesalahan yang pertama, kesalahan yang samar, ya secara hukum masih dimaafkan. Jarang orang yang bisa lepas dari kesalahan yang samar ini. Tapi kesalahan yang terang benderang ini berbahaya atas bacaannya. Berbahaya atas bacaannya. Yang diistilahkan oleh para ulama lahan jali. Yang dia bisa terjadi dengan sebab salah membaca. Harusnya A dibaca I. Ini gak main-main ya. Coba tanya kepada ustadz-ustadz Anda. Ada Ustadz Tohar, Ustadz Izzuddin, ada Ustadz Fajar atau yang lainnya. Coba tanya. Secara tinjauan bahasa Arab, harusnya dibaca A, tapi Anda baca I, itu maknanya bisa 180 derajat berbeda. Wa kalamaulaha, wa kalamaulahu, itu bedanya 180 derajat. Siapa yang bicara? Apakah Musa atau Allah? Beda ini. Salah membaca harokat. Harusnya A dibaca I, U, I, U, A. Ini bahaya. Huh? Apalagi kalau kita belajar membaca Al-Quranul Karim, kadang-kadang di awal-awal ayat, setelah ibtidak, itu kadang-kadang gak diberi tanda baca. Alif, Nun, Zohra. Dibaca apa? Alif, Nun, Zohra. Dibaca apa? Alifnya gak dikasih tanda baca. Dibaca apa? Unzur ya. Nah itu. Kadang-kadang kita berpikir ini bacanya harus apa ya? Unzur, anzi, unzur, anzur, inzur. Dibaca apa? Unzur ya. Itu harus belajar. Lahan jali bisa juga terjadi dengan sebab tertukar huruf. Harusnya kaf dibaca kof, atau sebaliknya, kalbun kolbun, 180 derajat. Hah? Ya satu hati satu anjing. Maka para ulama, sebagian besar di antara mereka mengatakan, mempelajari tajwid dan makharijul huruf terkait dengan Al-Quranul Karim, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini saya tidak bicara masalah keindahan suara, kalau suara itu ya beraneka ragam ya. Ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya ya mungkin gak bagus gitu kan. Saya tidak bicara masalah keindahan suara. kadang-kadang ada sebagian di antara kita yang lebih memperhatikan keindahan suara, tapi kemudian masa bodoh terhadap kebenaran tata cara membaca. Ini dari Al-Quran, bahwasanya ada yang ain. Dan para ulama ketika berbicara tentang apa yang mesti dihafal dari Al-Quranul Karim, sekali lagi konteksnya ini konteks rumah tahfidz Al-Jazari. Apa yang mesti dihafal dari Al-Quranul Karim? Para ulama mengatakan wajib seseorang menghafal Al-Fatihah. Ya jelas dong, kalau gak hafal Al-Fatihah gimana? Mana bisa dia sholat? Mungkin akan ada yang menyanggah, Ustaz. Ya kenapa? Bukankah dahulu ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada dia cara sholat, kemudian di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah apa yang Allah mudahkan bagimu. Kita jawab, iya, orang ini baru masuk Islam. Masa kita dari kecil sampai sekian tua Al-Fatihah saja kagak hafal? Kan begitu. Maka ini wajib ain. Adapun kemudian qiraah, dan kita tahu qiraah ada 7, ada 10, ada 14. Macam-macam qiraah ya. Ada 7, ada 10, ada 14. Qiraah mutawatir, qiraah gharib, qiraah syad, 7, 10, 14. Ini tidak wajib kita pelajari macam-macam qiraah ini. Ya, tapi kalau mau belajar sih enggak masalah juga. Bagi yang punya semangat yang kuat untuk mempelajarinya juga enggak masalah. Ya. Tapi saya ingatkan jemaah, terkadang sebagian di antara kita yang menganggap bacaan saudara kita salah. Kadang-kadang kita anggap bacaan saudara kita salah gitu ya. Padahal dia bisa jadi baca dengan qiraah yang lain. Bisa jadi dia baca dengan qiraah yang lain. Walaupun ini saya tidak sarankan kalau dibaca di Indonesia, apalagi di masjid-masjid umum kaum muslimin. Tapi kalau di rumah tahfidz sesekali baca qiraah lain bolehlah. Ya. Ada sholat gitu kan, yang imamin Ustaz Tohar misalnya, wadduhe wal layli iza saje, gitu kan? Ya bolehlah. Ya. Ya pakai qiraah yang lain gitu loh. Tapi kalau di masjid-masjid kaum muslimin secara umum saya tidak sarankan, karena mungkin akan timbul fitnah. Meredam fitnah itu lebih utama. Ini ditinjau dari membaca Al-Quran Karim. Ada yang hukumnya ain, ada yang hukumnya kifayah. Maka nasihat buat saya pribadi dan adik-adik semua, apa yang kita jalani tahun kemarin dan tahun yang kemarin lagi, rumah tahfidz ini baru setahun ya? Setahun ya? Seingat saya baru setahun ya, Romo. Kalau di Pulau Asam sudah 2 tahun ya, rumah tahfidz baru setahun ini. Apa yang dijalani di rumah tahfidz ini, dari usaha ustadz-ustadz kita membuat kurikulum, membuat buku panduan atau menerapkan sebuah buku panduan yang telah ada, itu wajib kita bersemangat untuk mengikutinya. Karena ini hukumnya fardu ain. Supaya kita enggak salah di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Iya. Ini 2 macam ilmu. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni keutamaan mempelajari ilmu. Banyak dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang keutamaan mempelajari ilmu. Ingat, ketika saya sebutkan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Pagi-pagi tadi telah kita definisikan ilmu. Apa ilmu kata Syekh Utsaimin? Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya. Berarti pembicaraan kita terkait masalah ilmu adalah ilmu agama. Begitu ya. Dan dalil-dalil yang akan kita bawakan tentang keutamaan ilmu ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau menyebutkan tidak kurang dari 100 keutamaan ilmu. 100. Bayangin, kalau ada satu hal yang punya keutamaan 100, kan harusnya kita semangat untuk menggapainya. Dan Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan keutamaan ilmu itu 1, 2, 3 terus, beliau telah berikan rambu-rambu bahwasanya apa yang beliau sebutkan ini adalah yang beliau mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni bisa jadi ada keutamaan yang lain yang Imam Ibnu Qayyim tidak ketahui ilmunya. Tawaduknya Imam Ibnu Qayyim, ini adalah apa yang Allah mudahkan bagiku untuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 100 lebih. Gak main-main. Banyak. Dan rasanya kita tidak mungkin menyebutkan 100-100-nya. Ya. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa saja di antaranya. Mudah-mudahan dari yang beberapa ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang keutamaan ilmu, sekaligus tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu. Karena keutamaan seseorang itu tergantung atau terkait dengan keutamaan sifat-sifat yang dia miliki. Makanya ketika menyebutkan tentang keutamaan seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang siapa sih orang yang paling utama? Inna akramakum indallah is atqakum. Orang yang paling utama di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, siapa dia? Adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sifatnya, sifat yang melekat pada orang ini, ketika orang ini memiliki sifat bertakwa, maka menjadilah dia orang yang paling mulia. Sebagaimana apabila ada seseorang memiliki sifat berilmu, maka menjadilah dia orang yang mulia. Maka tidak salah Rasul kita mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Baik. Keutamaan ilmu banyak. Saya sebutkan beberapa saja di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, dan juga malaikat mempersaksikannya dan ahli ilmu. Dan ahli ilmu, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika mengikrarkan, ketika mengumumkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala angkat dua saksi. Siapa saksi yang pertama? Yang tadi telah kita sebutkan, malaikat. Siapa saksi yang kedua? Ahli ilmu. Persaksian ahli ilmu Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan persaksian malaikat. Yang ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan Ilmi wa Fadli, kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan Ilmi wa Fadli, ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu karena persaksian mereka untuk mempersaksikan sesuatu yang amat besar, itu yang pertama. Dan persaksian mereka digandengkan dengan persaksian malaikat, itu yang kedua. Mungkin agak rumit untuk dicerna, tapi izinkan saya memberikan contoh yang mudah-mudahan dengan contoh ini bisa mendekatkan pemahaman. Adapun Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi. Ini misal saja. Misalnya ya, ada orang datang dari luar negeri ke Indonesia. Datang dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian bertanya, siapa Presiden Republik Indonesia? Ada orang luar negeri datang ke Indonesia bertanya, siapa Presiden Republik Indonesia? Maka serentak manusia akan menjawab, presiden kita pada hari ini Bapak Joko Widodo. Begitu ya. Orang luar negeri ini mengatakan, saya tidak percaya. Dia tidak percaya. Kemudian Bapak Joko Widodo memanggil Anda untuk mengatakan kepada orang luar negeri tersebut bahwasanya memang betul dia Presiden Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Pak Sandi, misalnya Pak Joko Widodo manggil Pak Sandi, Pak Sandi, cepat datang ke sini, persaksikan saya bahwasanya presiden di depan orang asing tersebut. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Sandi? Tersanjung, bangga yang luar biasa karena persaksiannya diangkat oleh presiden itu sendiri. Presiden meminta Pak Sandi untuk bersaksi. Lalu kira-kira bagaimana kalau Allah yang mengangkat persaksiannya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Dia dan malaikat serta orang-orang yang berilmu. Sekarang apakah ada persaksian yang lebih besar daripada ini? Tidak ada. Persaksian yang paling besar adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian yang paling besar. Ya. Ini ditinjau dari apa yang dipersaksikan. Ya, kata Imam Ibnu Abdul Bar berikutnya menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu, yakni kenapa? Karena persaksiannya digandengkan dengan persaksian malaikat. Ditinjau dari dua hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ahli ilmu menjadi saksi atas sesuatu yang amat besar, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian ahli ilmu bergandengan dengan persaksian malaikat, maka menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Yang kedua, saya sebutkan tiga atau empat saja keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran, ini menurut hasil telaah ulama, saya hanya sekedar menyampaikan saja. Dalam Al-Quran Al-Karim, bagus juga kita jadikan PR buat anak-anak tahfidz ya. Boleh Ustaz Tuhan? Boleh ya? Boleh Ustaz? Boleh. Kita jadikan PR ya buat anak-anak tahfidz. Di dalam Al-Quranul Karim, kan liburnya lama. Ngapain libur lama-lama? Kalau gak dikasihin PR gini, lepas dari Al-Quranul Karim, hari-harinya belajar baca Quran. Ini hari terakhir nih kita belajar nih. Masuk lagi nanti bulan kapan? Allahu a'lam, ya kan? Nanti lepas dari megang Quran. Yang dipegang HP terus gitu ya. Makanya biar aja saya kasih PR. Ustaz-ustaz yang lain juga tambah PR mereka nih. Pak Sandi senyum, kayaknya setuju. Alhamdulillah kalau setuju. Dalam Al-Quranul Karim ada empat hal yang bisa meninggikan derajat seseorang. Empat. Dalam Al-Quranul Karim ada empat hal yang bisa meninggikan derajat seseorang. Empat, gak banyak. Saya akan sebutkan satu, yang tiga jadi PR. Yang tiga ini apa gitu loh. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam Adwa'ul Bayan, itu saya sudah sebutin tuh. Yang nyebut ini Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam Adwa'ul Bayan. Tanya aja sama Ustaz Tohar, "Ustaz, bukunya yang mana?" Ada empat hal yang bisa menyebabkan derajat seseorang bertambah tinggi. Dari empat tersebut, salah satunya adalah ilmu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat dicari. Kita jadikan PR. Cari tiga yang lain. Salah satunya adalah ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ini dalam urutan mushaf surat keberapa? Hah? Surat keberapa? Fatan. Surat keberapa Al-Mujadilah atau Mujadalah di mushaf? Urutannya. Ah, kita jadiin PR lagi. Hafalin 1 sampai 114. Ya. Masa kalah sama anak TPA? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Itu anak-anak TPA belajar deh. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 terus ya, apalin itu sampai 114. Ini membantu. Serius, ini membantu. Kadang-kadang ada seorang ustaz ya, surat Al-Mujadilah, wah repot itu nyarinya nih. Sebagian yang gak hafal urutan surat, repot nyarinya. Cari dulu di daftar belakangnya. Oh lupa, kacamatanya belum dipakai lo kacamata. Oh halaman sekian baru. Ah lama itu kalau kayak gitu. Kalau hafal oh Mujadilah atau Mujadalah surat kesekian. Kan langsung bisa dibuka ya. Membantu. Sangat membantu. Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Sungguh niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu akan memiliki derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini ada kisah menarik yang dialami oleh Khalifatur Rasyid yang kedua. Siapa khalifah yang kedua? Siapa khalifah yang kedua? Umar bin Khattab. Ah jangan malu-malu, suaranya yang kenceng, laki-laki. Kenceng suaranya ya. Umar. Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Umar bin Khattab lagi tawaf. Tawaf. Ketika beliau lagi tawaf, beliau berjumpa dengan gubernur Basrah. Gubernurnya. Jadi ketika Umar tawaf, berjumpa dengan gubernurnya, gubernur Basrah. Kaget Umar. Umar mengatakan, "Hei, bukankah engkau gubernur Basrah?" Iya, Amirul Mukminin. Umar pada saat itu jadi pemimpin. Kata Umar bin Khattab, "Siapa yang engkau amanati untuk menjadi penggantimu ketika engkau sedang umrah seperti ini?" Ya kalau pemimpin pergi kan harus ada yang diamanati menggantinya kan? Kan begitu ya? Siapa yang kau amanati untuk menjadi pemimpin penggantimu ketika engkau sedang umrah seperti ini? Kata gubernurnya Umar, Ibnu Abza. Ibnu Abza, heran Umar. Umar gak pernah dengar nama orang ini. Ibnu Abza, siapa dia? Kata Umar. Jadi orang ini, Ibnu Abza ini gak dikenal oleh Umar siapa. Namanya baru sekali Umar dengar. Maka gubernur Basrah itu mengatakan, Ibnu Abza, dia itu adalah orang yang alim tentang kitabullah dan ilmu faraid. Enggak. Siapa Ibnu Abza itu? Kata Umar. Kemudian orang ini mengatakan, Ibnu Abza itu adalah bekas budak dari kaum kami, mawali, bekas budak. Umar mengatakan, innalillah, kalian percayakan kepemimpinan Basrah kepada bekas budak. Ini lagi ngobrol sambil tawaf ini Umar. Engkau percayakan kepemimpinan Basrah kepada bekas budak? Ibnu Abza. Kemudian yakni gubernurnya Umar, gubernur Basrah ini mengatakan kepada Umar, dia itu Ibnu Abza adalah alim terhadap Al-Quran dan alim terhadap ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu waris. Maka Umar diam. Kemudian Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, berkata, "Benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'an, wa yada al-akharin, dan akan menjatuhkan derajat kaum-kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an." Lihat bagaimana bekas budak tinggi derajatnya, karena dengan sebab dia alim terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bekas budak. Allah tinggikan derajatnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang berilmu akan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilm darajat. Keutamaan yang kedua. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya. Orang yang paham ilmu agama, mungkin ini keutamaan yang terakhir. Orang yang paham ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dikendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi halnya terang benderang. Kita ini bisa kok untuk mengestimasi diri kita ini baik apa enggak sih? Kita bisa kok mengestimasi, mengira-ngira diri kita ini baik apa enggak. Loh gimana? Kalau kita menilai diri kita baik atau enggak, kan ini penilaian yang enggak fair ya. Ya sudah barang tentu ketika kita diminta untuk menilai diri kita sendiri, maka kita akan mengatakan, oh saya sih paling baik orangnya. Kan begitu ya. Sebenarnya kita ini bisa mengukur derajat kita ini seperti apa. Apakah kita ini adalah orang yang dicintai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah enggak cinta diri kita? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Sederhana sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia memahami tentang agamanya, faqih terhadap agamanya. Jelas ini bahwasanya semakin seseorang itu alim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas orang tersebut. Semakin orang tersebut tidak mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka alamat buruk bagi orang tersebut. Jelas sekali. Maka berkata Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan Ilmi wa Fadli, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis tadi, siapa yang dikendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia memahami ilmu agama. Ketika membawakan hadis itu, Imam Ibn Abdul Bar beliau mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diberikan kepemahaman dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat, Kita itu sering lihat itu. Saya sering lihat. Kalau saya bacain satu-satu. Kalau ada chat di apa? Di grup. Assalamualaikum, Abu Fatan, izin, si Fulan gak masuk. Saya bacain. Saya pernah ngitung itu. Dalam satu Sabtu itu hampir ada 18 yang izin. 1, 2, 3, 4, 5, 18 izin. Izin kesana lah, izin kesini lah, izin kesitu lah, izin kemana lah, izin kemari lah. 18. Saya nggak tahu ya, tapi proses pembacaan saya terhadap chat di grup itu, rekornya pernah sampai suatu hari itu saya baca 18, mungkin udah pecah rekornya, tapi saya nggak pernah hitung lagi habis itu. Saya udah pernah sampaikan kepada Ustaz Tohar, kepada Abu Fatar. Ustaz, saya ngomong sama Ustaz Tohar, kalau 18 orang izin, satu orang itu anaknya dua, dua-duanya izin, berarti ini kurang lebih 36 yang izin ini. Sepi gak ini majelis kita ini? Saya udah pernah sampaikan kepada Ustaz Tohar, Abu Fatar. Habis itu gak pernah lagi saya hitungin berapa gitu. Tapi kalau saya baca masih 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun hampir saya gak pernah komentar di grup. Silent reader. Jadi orang-orang juga banyak yang gak tahu akun saya di grup KBM yang mana ya. Bersembunyi. 18. Padahal belajar agama itu belajar yang belajar agama itu belajar sesuatu yang amat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seperti ini, kata Rasul. Ketika mengingatkan tentang fenomena dunia dan isinya, macam-macam nih kerjaan manusia ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwasanya dunia ini seluruhnya terlaknat, kata Rasul. Kok kayaknya kasar banget ya? Saya cuma nyampein. Yang ngomong Rasul. Saya cuma nyampein. Rasul mengatakan inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini semuanya terlaknat. Terlaknat semuanya. Kecuali orang yang sedang mengingat Allah dan orang yang sedang berada di atas ketaatan kepadanya. Wa alim au muta'allim. Alim, orang alim dan muta'allim. Dan orang yang sedang belajar ilmu. Makanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari penggalan waktu kita selama sepekan, saya kayaknya gak bosan-bosan ngomong kayak gini, tapi gak apa-apalah. Mudah-mudahan Anda juga gak bosan dengernya gini. Dari penggalan waktu kita selama sepekan, 7 hari, 24 jam, kita sudah punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 jam darinya setiap Sabtu kita luangkan untuk belajar agama. Gak lama-lama, 3 jam. Oke lah, sama pulang perginya dari jam, siapa yang rumahnya paling jauh? Anggaplah perginya jam 8, nyampe rumah jam 1. 4 jam, 5 jam. Dalam sepekan. Ini terutama bapak-bapak sama ibu-ibu, ini saya nasihatin ini. Kadang-kadang yang bikin anak-anaknya ini jadi malas gara-gara mereka ini. Sudahlah deh, kita libur dulu. Kita jalan-jalan dulu yuk. Udahlah nak, di sana ada diskon. Udahlah. Jadi yang ngebisik-bisikin supaya anaknya enggak pergi ke rumah tahfidz itu jangan-jangan orang tuanya. Perginya kan bisa diundur jam 1 siang. Hah? Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan apa? semuanya terlaknat di dunia ini. Kalau ada yang dikecualikan dari laknat, itu adalah orang yang mengingat Allah. Alim atau muta'allim, orang yang belajar atau orang yang mengajarkan ilmu. Maka adik-adik, bapak-bapak juga deh saya sebut, dan ibu-ibu juga, ketika kita belajar agama, itu pada hakikatnya kita sedang berusaha untuk menjauhkan diri kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan belajar agama itu sebuah pekerjaan sampingan, sekedar mengisi waktu luang. Ya, gimana ya? Sabtu besok ngaji gak kita? Tunggu dulu deh ya. Kalau gak ada agenda kita ngaji, na'udzubillah. Jawabannya kayak gini. Kalau gak ada agenda nanti kita ngaji. Jawabannya kayak gini. Hah? Bunda-bunda, kita ke rumah Tafid gak ya? Sabtu besok. Nanti dulu deh ya. Kayaknya ada arisan. Jadi itu yakni apa? Urusan kesekian, mengisi waktu luang. Tapi bersamaan dengan itu, nih orang tua pengen punya mahkota di surga dengan sebab anaknya pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Betul kan ada hadisnya begitu ya? Hah? Orang tua yang anaknya pandai membaca Al-Qur'anul Karim nanti di akhirat kelak akan mendapatkan sebuah mahkota yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinarnya itu amat terang, bahkan lebih terang daripada sinar matahari apabila matahari itu masuk ke dalam kamar-kamar kalian. Terang banget itu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tapi usaha orang tuanya kayak gini. Saya juga sering lihat Abu Fattan, ini belum bayar infak. Coba kalau bayar les, kira-kira diingetin gak orang tua ini? Enggak ya Abu Fattan? Kalau bayar les diingetin gak? Enggak diingetin. Bayar les itu, dek, kita belum bayar les nih dek. Ini bayar. Jangan sampai terlambat bayar lesnya. Pengumuman, kata gurunya. Kita mau jalan-jalan ke Ciseeng ya. Saya dengar katanya jalan-jalan ini rumah Tafid. Beberapa waktu yang lalu saya nggak diajak coba. Tapi saya sudah ikhlaskan. Ke Ciseeng bukan waktu kemarin. Kemana katanya? Ya pokoknya begitulah. Dan saya dengar jalan-jalan, saya dengarnya cuma jalan-jalannya aja gitu ya. Nginep lagi coba. Aduh, masya Allah. Kebayang betapa apa? Betapa cerianya gitu kan keadaan. Kalau disuruh ngasih nasihat saya gitu ya. Kata Abu Fattan, coba nasihatin nih orang nih. Udah deh orang-orang, ini Ustadz ini siapa sih namanya? Kerjaannya nyinyir terus sama kita, kata dia begitu. Pas diajak jalan-jalan, saya nggak diajak gitu kan. Enggak apa-apa, ini biar aja perhitungan saya sama beliau. Ngomongin apa tadi kita? Di sekolah ada pengumuman. Anak-anak, kita mau pergi ke Ciseeng. Di Ciseeng itu, ini sekedar informasi. Buat masukan tahun depan, kali aja saya diajak. Ya, enggak apa-apa, enggak diajak juga, enggak apa-apa. Aduh. Kumpulin uang, kita mau outbound di Ciseeng. Orang tuanya sibuk gitu. Batas waktunya bayar tanggal 20, tanggal 1 langsung dibayar. Jangan sampai nak kamu gak ikut outbound ini nih, 200 nih, bayar. Tapi kalau infak KBM rumah Tafid, macam-macam. Saya rasa mungkin Pak Sandi udah tinggal di copy paste itu. Di copy paste. Pengumuman siapa yang belum bayar. Padahal ketika kita belajar ilmu agama, ini fungsinya untuk apa? Menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Jelas kita enggak pengen terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena laknat Allah Subhanahu wa taala? Maka jadilah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang alim, atau orang yang mengajarkan agama. Itu yang ketiga. 100 keutamaan ilmu ya tidak saya sampaikan satu-satu. Saya hanya sampaikan beberapa saja. Ya. Kita masuk yang keempat, dan inilah pokok pembahasan kita bertahap di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah sebagian di antara kita sudah mulai tergerak menuntut ilmu agama. Bagus. Ya. Yang semangat ini perlu tetap dijaga. Tapi kadang-kadang kita ini ketika menuntut ilmu tidak punya panduan, tidak punya panduan yang jelas bagaimana cara kita menuntut ilmu. Dari mana kita memulai, metodenya seperti apa, buku apa yang dibaca, belajar kepada siapa. Iya. Maka ya, kalau kita tidak punya metode yang benar di dalam belajar menuntut ilmu agama, maka pembelajaran kita ini menjadi enggak teratur, semrawut. Ya. Tidak teratur, semrawut. Bahkan bisa jadi kita masuk dalam keadaan kosong, keluar kosong juga. Ini kiasan sih sebenarnya. Masuk untuk belajar dalam keadaan kosong, keluar dari belajar kosong juga. Karena kita tidak punya metode yang benar di dalam belajar. Maka sangat penting bagi diri kita untuk apa? Untuk memperhatikan bagaimana tata cara belajar dan ya, bagaimanakah cara belajar yang semestinya bisa di, yang semestinya kita tempuh. Kita tahu bahwasanya belajar itu bukan proses yang instan. Dia butuh waktu yang lama. Makanya ketika Imam Syafi'i menasehatkan orang-orang yang mau belajar, apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Waktu zaman, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang untuk belajar itu. Jangan Anda kira ustaz-ustaz Anda itu berhenti belajar. Kita dengar ada ustaz-ustaz kita yang lagi melanjutkan studi ke S2-nya, S3-nya. Ada yang rajin baca kitab, datang ke taklim. Itu ustaz-ustaz Anda itu. Belajar itu proses seumur hidup. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang belajar dia butuh waktu yang amat panjang. Ketika Imam Ahmad ditanya oleh anaknya Abdullah, sampai kapan belajar wahai bapak? Kata Imam Ahmad, ilal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai ke liang lahat. Ya. Maka di waktu yang panjang kita belajar ini, kita harus punya apa? Harus punya pedoman. Sebenarnya pedoman dalam belajar, tahapan dalam belajar, ya, itu telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta kita dalam keadaan kita tidak mengetahui apapun juga. Lanjut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan kita tidak mengetahui segala sesuatu. Dia azza wa jalla berfirman, Allah khalaqakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui segala sesuatu apapun juga. Jadi kita enggak tahu apa-apa. Maaf, Allahu yakhruju min butuni ummahatikum, ya. Allahu yakhruju min butuni. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui segala sesuatu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innama ilma bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita tidak mengetahui apapun juga, Rasul mengatakan kepada kita umatnya, ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Dan Imam Syafi'i mengatakan butuh waktu yang amat panjang. Iya. Dan ketika kita belajar, kita harus kemudian punya apa? Punya tahapan-tahapan di dalam belajar, supaya tidak semrawut kita ini dalam belajar, tidak berantakan proses kita ini belajar, tidak asal-asalan kita ini belajar. Seperti yang telah saya sebutkan tadi di awal, kalau kita belajar tanpa mengikuti metode yang benar, kita masuk dalam keadaan kosong, keluar dalam keadaan kosong. Seperti kata Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man rama ilmu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang berusaha untuk mencari ilmu dalam sekejap, maka ilmu itu akan meninggalkan dirinya dalam suatu waktu sekejap juga. Itu kata Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala. Iya. Makanya penting bagi kita untuk belajar secara tahap. Tadi telah kita sebutkan di awal bahwasanya yang pertama kali wajib kita pelajari jelas adalah perkara yang wajib ain. Perkara tauhid. Ini pertama kali kita wajib mempelajarinya. Rukun Islam secara umum terkait dengan salat. Ya, jangan sampai kita tidak mengetahui tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi beliau. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Belajar tata cara salat yang benar. Iya. Sudah barang tentu permulaan dari salat adalah wudu. Belajar tata cara wudu yang benar. Ketika Utsman bin Affan berwudu, yang dilihat oleh seorang maulanya yang bernama Abban. Utsman bin Affan punya maula namanya Abban. Jadi Utsman bin Affan berwudu di hadapan Abban sambil mengajarkan tata cara wudu yang benar. Di penghujungnya Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadoa kawudu ilhaza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Jadi wudu harus sesuai dengan tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari situ para ulama mengatakan ibadah itu harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Kita belajar, adik-adik yang sudah masuk usia baligh. Yang usia baligh di sana mulailah kemudian syariat-syariat telah wajib untuk dikerjakan. Ya? Larangan-larangan harus ditinggalkan. Apabila telah masuk usia baligh, maka wajib untuk belajar tata cara mandi janabah. Baik laki-laki ataupun yang perempuannya. Jangan sampai kemudian gak tahu gimana cara mandi janabah. Bahkan gak tahu gimana caranya membersihkan darah haid. Bagi yang perempuan, bertahap dari yang paling penting kepada yang penting selanjutnya. Tadi telah saya sebutkan, ya, bahwasanya di sana ada ide atau usul yang diusulkan oleh Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Sadhan dalam kitab beliau Ma'alim fi Thariq Thalibil Ilm, yang dicetakan saya halaman 65 dan seterusnya. Beliau memberikan usul kalau mau belajar itu dari mana. Ya, beliau mengatakan inilah kitab-kitab yang saya wasiatkan untuk kita memulainya di dalam proses belajar. Beliau katakan inilah kitab-kitab yang saya wasiatkan untuk kita semua di dalam pertama kali proses belajar. Apa kata Syekh? Zadul Muslim Yaumi, kitab yang pertama, bekal muslim harian. Saya enggak tahu ini dari terjemahin belum, Ustaz. Syekh Abdullah bin Jarullah. Itu buku bagus ya. Bekal muslim harian. Itu dari melek mata, apa yang mesti dikerjakan kalau kita ini seorang muslim, sampai tidur. Jadi dia di apa namanya, disusun berdasarkan urutan waktu dari mulai melek mata sampai tidur. Zadul Muslim, bekal muslim. Kemudian kata beliau yang kedua, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in Nawawi, mulai belajar dari situ. Ya, yang kata beliau Arba'in Nawawiyah ini, itu adalah kitab yang mengumpulkan 42 hadis yang di dalamnya lengkap ada pembahasan akidah, ada pembahasan ibadah. Yang kata Syekh Wahia di dalamnya itu hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kitab tauhid. Kitab tauhid dengan hasyiah Ibnu Qasim, dengan catatan ringkas dari Syekh Ibnu Qasim. Kitab tauhid. Iya. Kemudian yang keempat, lihat ini. Beliau berikan urutan-urutan kitab yang bagus sekali untuk dipelajari bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu dari awal. Zadul Muslim, Arba'in Nawawi, Kitab Tauhid, Aqidah Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aqidah Wasithiyah yang keempat, yang kelima, yang keenam, Sifat Salat Nabi li Syekhain Imamain. Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh dua orang imam. Yang pertama Syekh Ibnu Baz dan yang kedua Syekh Al-Albani. Itu nasihat beliau, dan beliau menyebutkan beberapa kitab yang lain. Ya. Beliau sebutkan di sana sampai 10 kitab. Dari sanalah kita memulai belajar. Inilah kitab yang saya wasiatkan bagi kalian untuk memulai belajar. Ya. Mulai dari kitab Zadul Muslim, Arba'in Nawawiyah, Kitab Tauhid, Aqidah Wasithiyah, Sifat Salat Nabi dan seterusnya. Ya. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya usia kita ini enggak lama. Usia kita ini enggak lama. Ya, sedangkan ilmu itu sangat banyak dan luas. Maka kita harus punya metode untuk mempelajari ilmu. Kadang-kadang ada sebagian di antara kita yang pertama kali belajar langsung kemudian masuk kepada perkara yang ngejelimet rumit-rumit. Iya. Pertama kali belajar langsung masuk kepada perkara yang ngejelimet rumit-rumit. Belajar langsung bahas, ambil buku fikih. Buku fikih nih. Hah? Yang langsung dia baca buku fikih yang besar. Buku fikih yang besar. Misalnya dia ambil buku fikih Al-Umm misalnya. Imam Syafi'i punya buku. Judulnya Al-Umm, buku besar. Atau ada lagi yang punya semangat sekaligus punya duit. Dia beli buku fikih yang besar. Yang judulnya Al-Mughni. Ini buku sudah diterjemahkan. Saya lupa terjemahannya berapa puluh jilid. Dia lupa. Imam Ibnu Qudamah ketika menulis kitab Al-Mughni. Itu bukan untuk pemula. Jadi penyusun kitab Al-Mughni itu Imam Ibnu Qudamah. Al-Mughni itu bukan untuk pemula. Kalau mau kemudian diderajatkan, Al-Mughni itu untuk mungkin pasca sarjana. Adapun kita yang masih baru masuk TK ini, kalau baca Al-Mughni, mumet kepala kita. Hah? Orang-orang ini lupa, mungkin kita ini lupa. Ketika Imam Ibnu Qudamah membahas, menulis kitab Al-Mughni, beliau telah menulis 3 kitab sebelumnya. Beliau telah menulis Umdatul Fiqh, beliau telah menulis Al-Kafi, dan beliau telah menulis Al-Mughni. Baru beliau menulis Al-Mughni. Kalau kita ini Umdatul Fiqh aja dulu lah. Hah? Walaupun punya duit, ya beli Al-Umm itu dibaca dari awal sampai akhir, akan keluar dari baca kitab Al-Umm dalam keadaan tidak mengerti. Mulailah dari matan-matan yang ringkas. Karena dengan matan-matan yang ringkas itu bisa menyebabkan jiwa lebih bersemangat daripada matan yang tebel. Kalau kita ini langsung melihat kitab tebel, kapan selesainya, itu yang langsung dibayangkan kita. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi maupun Anda semua, alhamdulillah, di dalam rumah tahfidz kita sudah dibahas kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'iyah, Ghoyatut Taqrib, Matan Abu Syuja, oleh Ustaz Tohar kalau saya enggak salah ya. Bersemangat untuk menghadirinya. Dan Ustaz Tohar bukan ngajar di sini saja Pak, buku itu Pak. Tanpa sepengetahuan beliau saya hadir di majelis beliau. Di mana? Di universitas apa itu? Hah? Apa? Itu loh yang dekat Robani Ustaz. Hah? Apa? Hah? Itu ya. Beliau tidak tahu, saya sembunyi aja gitu kan. Malu saya ketemu sama beliau. Beliau ngajar di situ. Kalau saya enggak salah ingat hari apa Ustaz? Hari Selasa ya? Hari Selasa atau hari Rabu ya? Rabu betul Rabu. Rabu bada asar kan? Bada maghrib, maaf. Bada maghrib ya? Iya, bada maghrib. Iya. Beliau tidak tahu saya ngumpet aja di pojokan gitu kan. Hari Rabu bada maghrib. Dan jangan dicari Ustaz, besok-besok jangan dicari. Saya sembunyi insyaallah. Jadi semangat, apalagi yang tinggalnya di dekat sini. Hah? Jangan kemudian ngelihat gara-gara yang dibawa buku setipis gini langsung diremehkan. Ustaz-ustaz yang bawa buku tebel-tebel itu mungkin cuma gaya-gayaan aja. Ya, betul-betul kayak gitu. Apalagi kalau dibuka warna kertasnya kuning langsung deh. Ah. Mulai dari yang tipis. Karena jiwa itu lebih semangat dengan itu gitu loh. Kalau tiba-tiba masuk nyemplung ke kitab Al-Umm misalnya, wah. Banyak yang mesti kita pelajari sebelum kita masuk sampai kepada mempelajari kitab Al-Umm. Mulai dari gaya bahasanya Imam Syafi'i, istilahnya, hukum-hukum yang beliau berikan itu rumit. Makanya ada sebuah kaidah, ini sebenarnya kaidah fikih. Tapi kaidah fikih ini kok kayaknya cocok sekali kalau kita bawa kepada fenomena orang yang belajar secara terburu-buru tidak melewati fase-fase yang semestinya. Kaidah fikihnya bunyinya man istajjal syai qabla awani fa innahu qad yu'aqib bihirmani. Siapa yang terburu-buru pengen nyaplok sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan cara tidak mendapatkannya. Bingung ya Pak ya? Bingung ini kaidah. Belajar kaidah fikih sama ustaz-ustaz yang lain ya. Siapa yang terburu-buru ingin mengambil sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan cara tidak mendapatkannya. Ini kaidah fikih yang turunannya banyak. Di antaranya pembicaraannya masalah ahli waris yang ngebunuh orang yang akan mewarisi hartanya. Nah, itu macam-macam pembicaraannya. Siapa yang terburu-buru ingin lompat ke ilmu yang besar sebelum memulai dari langkah yang awal, dia akan diharamkan untuk mendapatkan ilmu yang besar tersebut. Karena segala sesuatu ada prosesnya, ada tahapannya yang mesti dijalani, dan itulah jalan salaf. Jalan salaf, iya. Saya ceritakan dua kisah dalam perkara ini. Dan ini pembahasan kita yang terakhir. Kisah ya, yang dibawakan oleh Syekh ya, yang dibawakan oleh Syekh. Yang pertama tentang Imam Ahmad dan seseorang yang bertanya kepada beliau. Ya, saya bacakan ini. Abu Ja'far berkata, masuk seseorang menuju Abu Abdullah. Abu Abdullah itu Imam Ahmad, karena anaknya Imam Ahmad yang pertama Abdullah. Masuk seseorang kepada Imam Ahmad, kemudian berkata, apakah saya boleh berwudu dengan air yang terkena sinar matahari? Apa kata Imam Ahmad? Saya enggak suka itu. Ma'ahab buzalik. Saya enggak suka itu. Orang ini kemudian mengatakan, bertanya lagi, bolehkah saya berwudu dengan air santan? Ini nanyanya macam-macam nih orang. Kata Imam Ahmad, saya enggak suka itu. Orang ini bertanya lagi, bolehkah saya berwudu dengan air kelapa? Nah, kelapa kalau dibelah kan ada airnya ya, wudu dengan air kelapa itu. Apa kata Imam Ahmad? Saya enggak suka itu. Maka orang ini diam. Kata Abu Ja'far, dia mengatakan, bangkitlah Imam Ahmad dan merapikan bajunya. Bangkitlah Imam Ahmad dan merapikan bajunya. Kemudian Imam Ahmad sebelum meninggalkan orang tersebut, dia mengatakan, apakah engkau mengetahui sesuatu yang engkau akan baca apabila engkau masuk ke dalam masjid? Maka fasakatu, diam orang itu. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi sebelum meninggalkan orang tersebut, apakah engkau mengetahui sesuatu yang engkau baca ketika engkau keluar dari masjid? Diam lagi orang ini. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Pergi engkau, pelajarilah ini. Pergi engkau, pelajarilah ini. Yakni pelajarilah doa masuk masjid, keluar masjid. Orang ini bertanya perkara yang rumit-rumit. Berwudu dengan air santan lah. Berwudu dengan air kelapa lah. Berwudu dengan air yang tersirami matahari. Terkena panas matahari lah. Berat dugaan saya, Imam Ahmad sanggup untuk menjawab. Tapi Imam Ahmad mengatakan, saya tidak suka itu. Kata para ulama, ucapan Imam Ahmad ini bisa jadi hukum atas pertanyaan wudu tersebut. Bisa jadi Imam Ahmad sedang mengatakan, saya enggak suka pertanyaan itu. Bisa jadi begitu. Jadi kata para ulama, ketika Imam Ahmad mengatakan saya tidak suka itu, kemungkinannya Imam Ahmad enggak suka berwudu dengan air-air tadi, jadi itu hukumnya. Atau Imam Ahmad tidak suka pertanyaan model seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi yang menjadi pembahasan kita, Imam Ahmad mengatakan apa? Pergi engkau, belajarlah yang ini. Yakni, jangan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang rumit-rumit. Selama masih ada air, ya, tidak perlu kemudian membahas tentang air kelapa lah, air santan lah, air tersirami matahari lah, air sirup lah, mulai gak berwudu. Selama masih ada air, kenapa enggak pakai aja kok sebasar rumit-rumit? Bersamaan dengan itu lupa doa masuk keluar masjid, padahal itu dikerjakan hampir tiap hari. Kisah ini saya nukil dari kitabnya Syekh Ma'alim dan dibawakan oleh yakni Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Kisah yang kedua, ya, ini terjadi pada majelisnya Imam Al-Ahmas, Sulaiman bin Mihran Al-Ahmas, Imam Al-Ahmas, Imam Ahli Hadis. Ada seseorang laki-laki datang kepada Imam Ahmas dalam keadaan jenggotnya lebat, memutih, yang menunjukkan dia sudah tua. Jenggotnya lebat, memutih, yang menunjukkan dia sudah tua. Ya? Kemudian dia bertanya kepada Imam Al-Ahmas tentang apa? masalah-masalah yang terperinci di dalam sholat. Ya, masalah-masalah yang terperinci, masalah-masalah yang rumit di dalam sholat. Maka Imam Al-Akmas berpaling dari orang tersebut sambil mengatakan, unzuru ilaih, lihat kepada orang ini. Yakni orang yang bertanya macam-macam tentang perkara-perkara yang rumit di dalam sholat. Lihat orang ini, ya, betapa lebatnya jenggotnya. Ya? Dan dia telah hafal 40 ribu hadis. Gak main-main. Lihat orang ini, betapa jenggotnya telah lebat dan dia telah hafal 40 ribu hadis. Akan tetapi dia bertanya permasalahan yang itu ditulis dan diketahui oleh anak-anak kecil di kutab. Oh, kutab itu apa ya? Madrasah. Kalau kita madrasah ya. Iya begitu. Jadi, ya, dikatakan oleh Syekh, orang tua ini hafal 40 ribu hadis. Beserta sanadnya telah menghabarkan kepada saya fulan. Tapi permasalahan yang anak-anak kutab saja tahu, dia enggak tahu. Berarti apa yang telah dia jalani selama setua itu, dia lalai dari mempelajari perkara yang amat penting, yang bahkan anak saja tahu. Maka ini pentingnya bagi diri kita untuk mempelajari perkara yang amat penting bagi diri kita. Baru kemudian beranjak kepada perkara-perkara yang selanjutnya. Sebenarnya masih ada cerita-cerita yang lain. Cerita dari Imam Ibn Jurayj. Cerita dari Imam Ibn Wahab, muridnya Imam Malik. Ya, dan yang lainnya. Tapi, Masya Allah kita dibatasi waktu. Kurang lebih 10 menit lagi kita zuhur. Begitu. Tapi saran saya ya. Bagus sekali buku Ma'alim fi Thariq Thalibil Ilmi ini dibaca, Pak. Ini bagus buku ini. Saya nggak tahu udah terjemahin atau nggak, saya nggak tahu. Tapi ini buku bagus tadi. Ya, maksudnya mintalah sama ustadz-ustadz antum membahasnya, membacanya. Ini buku bagus sekali. Ya, dan buku ini dimukadimahi oleh Syekh Jibrin rahimahullahu taala. Isinya bagus sekali, petunjuk-petunjuk kita di dalam menuntut ilmu supaya kita ini nggak salah jalan. Ada orang yang salah jalan dalam menuntut ilmu sehingga jadi acak-acakan, semerawut ilmu yang dia pelajari hidupnya. Maka enggak salah kalau kemudian ada orang-orang tua kita zaman dahulu mengatakan apa? Jangan belajar agama teman-teman, nanti jadi gila. Dulu saya digituin, Pak. Jangan belajar agama teman-teman, nanti jadi gila, kata orang tua. Orang tua saya, bukan orang tua saya, orang tua kita dulu di kampung sana. Ya maklum saja jadi gila, karena belajarnya enggak benar. Kalau belajarnya benar, mustahil agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah menyebabkan seseorang gila, itu mustahil. Mungkin yang dipelajari oleh orang ini ilmu yang tidak barokah atau cara belajarnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa ada PR tadi. Apa PR-nya, Fatan? Oh iya, betul. Bagus. Ingat ya. Ya, nanti kapan pertama kali jumpa sama saya di rumah tahfidz atau di sini, saya tagih. Ya. Kalau saya enggak ingat, tolong ingetin lah. Ustaz masih punya PR gitu ya, supaya oh iya apa gitu. Baik, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwaan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.